gelarnya sesuai dengan lagunya. Mana yang di luar? Selamat malam semuanya. Pasti sehat semua. Karena kalau sudah di sini, sudah makan, kita nyanyi bersama, kita happy bersama. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Bukan dalam berat.